Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah kurnia-Nya kepada kita, nikmat kesihatan, nikmat iman dan Islam. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba-Nya apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila diuji bersabar, dan apabila berdosa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan demikian itu adalah tanda kebahagiaan seorang insan. Dan alhamdulillah kita sedang mengulang kaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab At-Taharah daripada kitab Slim, di mana kita telah baca sebahagian daripada hadis-hadis tersebut. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung baca hadis-hadisnya. Walaupun kita agak cepat dalam membaca hadis-hadis tersebut dan kita ada melangkah beberapa riwayat, mana tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mengingatkan kembali hadis-hadis yang pernah kita baca. Kemudian akan disentuh beberapa faedah ataupun masalah tentang beberapa buah hadis. Jadi bagi siapa yang ada soalan, hendaklah dia bertanya. Baik, insyaAllah kita akan jawab mengikut masa yang ada. Baik, kita berhenti, tidak silap saya, bab disukai memanjangkan kemilau, betul? Bukan, dah habis. Kemilau dahi dan kaki dalam berwuduk. Dah baca? Bab 13. 12 dah habis. Betul eh? Baik, sebelum kita pergi pada bab 13, kita balik semula kepada bab 12. Ada satu perkara yang ingin kita terangkan. Okey, bab yang ke-12, babnya kata Imam Nawawi rahimahullah taala, bab disukai memanjangkan kemilau dahi dan kaki dalam berwuduk. Baik, kita dah katakan bahawa ini adalah tajuk yang diletakkan oleh Imam Muslim atau Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah taala, bukan Imam Muslim. Jadi kitab ini adalah kitab Imam Muslim, Sahih Muslim. Datang Imam Nawawi, dia mensyarahkan kitab ini, dan dia cuba berkhidmat untuk kitab ini dengan menyusunnya dan meletakkan tajuk-tajuk. Dan tajuk-tajuk yang dia letakkan adalah mengikut kefahaman beliau daripada hadis-hadis ini, bukan kefahaman atau mazhab Imam Muslim itu sendiri. Dan oleh kerana Imam Nawawi rahimahullah taala daripada sudut fiqahnya beliau bermazhab Syafi'i, jadi secara lumrah beliau akan meletakkan tajuk yang sesuai dengan mazhab Syafi'i. Baik, jadi jangan kita silap bahawa itu tajuk-tajuk ini menerangkan mazhab Imam Muslim sendiri. Adapun kitab Sahih Al-Bukhari, tajuk-tajuknya diletakkan oleh Imam Bukhari sendiri, bukan diletakkan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah taala. Itu perbezaannya. Jadi kalau kita buka kitab Sahih Muslim asli tanpa syarah, kita tak jumpa satu bab pun, mula daripada hadatsana hadatsana sampai habis kitab tu ada. Maknanya lepas hadis ini hadis ni, hadis ni hadis ni hadis, kita tak tahu ni kitab taharah, kitab solat, kita tak letakkan ni kitab apa dan sebagainya. Baik, jadi tentu bagi orang yang membaca nak cari ataupun nak ambil faedah agak payah dan susah. Walau bagaimanapun, hadis yang ataupun bab yang kita baca kemarin, bab yang terakhir, bab 12, memanjangkan kemilauan dahi dan kaki ketika berwuduk, ini bukan disepakati oleh semua ulama. Disukai di sini adalah untuk beberapa ulama, antaranya mazhab Syafi'i. Adapun ulama lain, kebanyakan ulama hadis, mereka tidak memandang disunatkan kita memanjangkan anggota wuduk kita ketika kita membasuh. Jadi kalau kita basuh muka, tak perlu kita nak, bahkan tidak disunatkan untuk kita naikkan bila kita basuh sampai ke kepala ataupun sampai ke leher contohnya. Begitu juga ketika membasuh tangan, tidak mereka sunatkan kita naikkan basuhan tu sampai ke lengan, sampai ke ketiak ataupun sampai ke bahu. Begitu juga kaki, mereka tidak menyukai kita memanjangkannya sampai ke betis ataupun ke lutut sampaikan. Jadi ini semua mereka tidak memandang sunat, tapi mazhab Syafi'i sunat. Dan dalil mereka adalah hadis-hadis yang terdapat di dalam bab ini. Baik, dan setelah kita katakan bahawa hadis mereka di dalam hadis yang pertama, dalam riwayat yang pertama, kita baca balik tanpa sanadnya. Jadi qala ra'aitu Abu Hurairah tawadda yatawadda. Jadi kata Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir, aku telah melihat Abu Hurairah berwuduk, kemudian dia membasuh wajahnya dan dia menyempurnakan wuduk, dan dia membasuh tangan kanannya sampai ke lengan, hatta asyra'a fil 'udhu, kemudian tangan kirinya sampai ke lengan, kemudian dia menyapu kepala, kemudian dia membasuh kaki kanannya sampai naik ke betis, hatta asyra'a fis saqi, kemudian basuh kaki kirinya gitu juga, ini sampai ke betis. Kemudian dia berkata, hakada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Demikianlah aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Sampai di sini hadisnya sahih. Hadis dia sahih sampai di sini. Tapi tambahan selepas itu, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tambahan lagi yang sahih. Dan dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, antumul ghurrul muhajjalun yaumal qiyamati min isbaghil wudhu. Maknanya, kamu adalah akan berkilau-kilauan dahi dan kaki pada hari kiamat disebabkan menyempurnakan wudhu. Sampai di sini, kata ulama sepakat bahawa ia adalah hadis Rasulullah SAW. Tapi bagian terakhir, famanistata'a minkum falyutil ghurratahu wa tahjilahu. Barang siapa yang mampu di antara kamu, hendaklah dia memanjangkan kemilau dahinya dan kakinya. Ha, yang bagian akhir itu telah kita katakan lemah, bukan hadis Nabi SAW, tetapi adalah mudraj, yakni selitan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri. Tetapi tidak diperasan oleh perawi lain, mereka ingatkan bahawa itu juga adalah hadis Nabi SAW. Dan kata mereka, waham, sangkaan yang lemah ini datang daripada perawi sebelum Abu Hurairah, iaitu Nu'aim ibnu Abdullah Al-Mujmir. Sebab apa? Dalilnya terdapat di dalam riwayat lain, di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, tak silap saya. Dekat situ dia katakan, aku tidak tahu bahagian terakhir itu disabdakan oleh Rasulullah SAW ataupun Abu Hurairah. Jadi ini dalil bahawa dia dia pun tak pasti. Baik, ada pun orang selepas dia, diorang akan riwayat macam biasalah, seolah-olah dia adalah hadis Nabi SAW. Sebab itu kebanyakan kufaz menganggap tambahan tadi mudraj, mudraj daripada kata-kata Abu Hurairah. Di sini terdapat permasalahan. Baiklah, kalau Abu Hurairah pendapatnya adalah kata-kata Abu Hurairah, tak boleh kita pakai? Tak boleh pakai pendapat sahabat. Jadi jawab kita apa? Kita gunakan pendapat sahabat dengan syarat dia tidak menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tak dia bersalahan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu? Maka kata ulama, ya, mereka tidak pernah jumpa satu riwayat menerangkan sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa beliau bila berwudu naikkan tangan sampai ke lengan, sampai ke bahu, gitu juga kaki sampai ke betis. Baik, yang ada hanyalah Nabi SAW akan membasuh tangan tsumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq, yakni dia akan basuh sampai ke siku. Tak ada riwayat dia lebih daripada itu. Itu adalah hadis Umran daripada Utsman radhiyallahu an dalam hadis yang sahih. Jadi mereka kata ini berlawanan dengan sifat-sifat Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat permasalahan. Beliau berwuduk kan? Kemudian dia kata, demikianlah aku nampak Rasulullah SAW berwuduk. Dan dalam lafaz hadis ini, hatta dia membasuh tangan, basuh muka tak ada masalah, sama je. Dia menyempurnakan basuh wajah. Menunjukkan kau tak boleh panjangkan apa? Kilauan dahi. Sebab kalau dia sampai kat kepala, kita nak basuh lagi, dia dah bukan sapu. Baik. Jadi menunjukkan tak boleh kita beramal dengan hadis panjangkanlah kilauan dahi dan kilauan kaki. Kata tu bawah tu adalah betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tetapi di dalam hadis ini, dalam bab tangan, dia membasuh tangan hatta asyra'a fil 'udud, sampai dia asyra'a tu makna daripada syara'a maknanya mula, macam akhazah, macam mula sampai ke lengan, bahagian atas daripada tangan. Jadi permasalahannya, apakah beliau telah menyapu lengan ni semuanya sekali sampai nak dekat ketiak? Kata mazhab Syafi'i, ya, ini menunjukkan Nabi SAW basuh lebih daripada setakat siku, lebih lagi daripada itu. Tetapi ulama mengatakan, ulama muhaddiqin mengatakan bahawa maksudnya bukan dah basuh lengan tu, hampir-hampir masuk ke lengan, hampir-hampir masuk ke lengan. Maknanya apa? Mesti dia dah basuh daripada ujung jari tangan sampai siku, mesti dah kena punya. Pasal kita kalau dah basuh siku semua, kalau kena siku, mesti dah start sampai ke lengan. Ini namakan asyra'ah, maknanya dah nak masuk ke lengan, bukan dah basuh lengan tersebut. Sebab apa? Dalam riwayat ini dia kata, aku telah melihat Rasulullah SAW wuduk seperti ini. Bila kita tafsirkan dengan makna ini, maka ia akan bersesuaian. Dia tidak akan berlawanan dengan riwayat-riwayat sahih yang lain bahawa Nabi SAW tidak membasuh lengan. Jadi mula sampai lengan. Jadi apa faedah daripada hadis ini? Hadis ini dalil bahawa wajib membasuh siku ketika membasuh tangan. Kemudian bila datang bab kaki, dia membasuh kaki tangannya, kaki tangan pula, kaki kanannya sampai ke betis kan. Asyra'a fisa, asyra'a bukan ila sab, bisa sampai ke betis, sampai mula nak masuk ke betis. Maknanya dia mesti dah basuh permulaan betis, iaitu dua buku lali. Jadi tunjukkan wajib membasuh dua buku lali ketika membasuh kaki, bukan kita basuh betis terus. Yang ini dia nisbahkan kepada Rasulullah SAW, ini sahih. Dengan tafsiran ini, kita tidak ada bercelaru dalam apa ni, dalam sifat wuduk Nabi SAW. Semua sama. Tapi kemudian yang belakang tu adalah ijtihad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita hormati ijtihad tersebut, tapi kita katakan ni pahaman beliau terhadap hadis Nabi SAW. Bila Nabi kata hari kiamat kita akan bersinar-sinar wajah dan kaki, jadi diingatkan apa tu, hendaklah kita panjangkannya supaya kilau tu lebih banyak lagi. Tapi kita katakan kefahaman ini apa ni, tidak kuat. Nah, riwayat yang kedua pula kita kena baca dengan lebih teliti. Sebab riwayat kedua, fahaddathani Harun ibn Sa'id al-Aili faladathani Ibn Wahab qala akhbarani Amr ibn al-Harith an Sa'id ibn Abi Hilal an Nu'aim ibn Abdullah. Nu'aim ibn Abdullah ni sama juga orangnya, al-Mujmir. Al-Mujmir maknanya bapa dia ni Abdullah ni, dia bila kat masjid dia akan apa, bakar apa, minyak wangi, asap kemenyan tu, kemenyan apa tu namanya, bakar oud tu, kasih wangi mas masjid. Macam zaman dulu dia tak ada air freshener yang setiap berapa minit, tak ada. Jadi kalau nak wangikan masjid, mereka bakar jalan dan sebagainya. Sampai sekarang masih ada kan, keliling Kaabah. Tapi kalau awak dalam ihram, jangan pula ambil dia punya apa tu, ambil dia punya asap nak wangi bila orang tengah bakar. Pasal dalam ihram tak boleh pakai minyak, minyak wangi, nanti kena dam. Jangan kena dam, kenapa? Nak kena bayar fidyah. Tapi di masjid Nabi tak apa eh? Di masjid Nabi kalau ada orang buat juta, awak nak ambil sebab dia punya bahan bakar tu mahal nah, itu tak pasal. Dalam ihram tak boleh. Yang penting di sini adalah, kata ada pemasaran, kalau Hajar Aswad orang baru letak minyak wangi. Dan kita kalau tawaf, sunatnya apa? Cium ke tak cium Hajar Aswad? Cium Hajar Aswad. Habis Hajar Aswad ada minyak wangi, macam mana nak cium? Nak dapat sunnah, nanti kena bayar hidiah ke kena? Macam mana? Tak payah cium. Ha? Cium juga. Habis? Wangi pun? Saya nak jawab? Jawablah. Jawabnya tentu ada. Bukan saya letak dekat mulut ke dekat muka tu lah. Orang yang letak, Nabi suruh cium majal suat. Jadi bukan sengaja. Sengaja tak sengaja? Tak sengaja. Sama ketika kita jalan, orang pusing tujuh tawaf dia kat depan kita, asap dekat kita. Tapi takkan kita tak nak tawaf? Nak tunggu dia habis baru kita masuk? Tak kan? Jadi secara tidak sengaja tidak mengapa. Itu pendapat. Tapi ada ulama keras. Mereka kasi fatwa tak boleh cium Hajar Aswad kalau dia minyak wangi. Sebab apa? Ini masalah sunat dengan masalah apa? Kena bayar fidyah. Nabi larang kita pakai minyak wangi. Sebab tu kalau ubat gigi, kalau ada wangi sabun, ada wangi apa lagi yang ada wangi tu, shampoo dan sebagainya, itu semua mereka larang untuk orang yang dalam. Sebab tu orang keluarkan sabun tak ada, tak ada wangi, tak ada, tak ada bau, non perfume. Dan siwak yang tak ada daun pudina apa tu, loret dan sebagainya. Walau bagaimanapun yang benar dalam hal ini, ada minum air teh bau juga. Ada teh yang ada lemon tak boleh. Pembahasannya sebenarnya, adakah wangian-wangian di situ maksudnya adalah untuk wangikan badan ataupun dia adalah makanan asalnya? Banyak benda wangi tau kita makan. Ada sayur pun kita makan wangi tu, ada bulam-bulam. Ada buah kita makan wangi tu lah. Ada bunga kita makan wangi. Jadi kita makan ni kerana nak wangi ke kerana nak limau wangi tak? Ada kita makan limau nak pakai minyak wangi ke kerana nak makan? Jadi mereka kata ulama lihat niat dia. Maksud dia asalnya makanan ke? Jadi dengan itu dimaafkan insyaAllah ta'ala. Baik, balik kepada hadis. Itu siapa? Nu'aim ibn Abdullah al-Mujmir atau al-Mujammir, bahawa dia melihat Abu Hurairah berwuduk. Jadi disifatkan macam mana Abu Hurairah berwuduk? Faghassala wajhahu wa yadayhi. Yang basuh wajahnya dan dua tangannya, hatta kada yablughul mankibain. Hingga hampir-hampir sampai ke bahu, dua bahu. Sampai ke bau. Tak sampai bau je. Tapi maknanya apa? Dah confirm dengan semua dia dah. Dia dah basuh. Bau je tak kena. Macam mana? Kemudian summa ghassala rijlai hatta rafa'a ila saqain. Kemudian dia membasuh dua kakinya sampai dia naikkannya ke dua betis. Jadi lafaz ini, dia basuh ke tidak lebih daripada siku dan buku lali? Jawabnya memang confirm lebih. Thumma qal. Kemudian dia berkata. Siapa berkata? Abu Hurairah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah dengar Rasulullah SAW bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sama macam yang akhir ada sedikit lain. Lafaz ini yang diambil dalam Bulughul Maram yang terakhir. Min atharil wudu, daripada bekas wudu. Jadi dekat dalam hadis ini, riwayat ini, adakah Abu Hurairah kata demikianlah aku lihat Rasulullah SAW berwuduk? Dia kata tak? Tak ada kan? Tapi riwayat pertama bila dia buat, dia kata demikianlah aku lihat Rasulullah SAW berwuduk, dan itu terangkan tafsirannya. Tapi dalam hadis ini dia tak terangkan, dia tak bilang ini adalah cara Nabi SAW berwuduk. Jadi ini cara siapa wuduk? Abu Hurairah wuduk. Memang Abu Hurairah wuduk dia macam tu, dia lebih-lebih kan. Jadi ada masalah tak kat sini? Jadi betul, Abu Hurairah memang fahaman dia macam tu. Kalau awak nak taklid Abu Hurairah, terserah. Tapi kalau lebih suka kepada apa ni, mengikut sunnah Nabi SAW, dah tentulah ia lebih baik. Jadi tak mungkin kita katakan bahawa cara berwuduk Abu Hurairah ni adalah juga cara wuduk Nabi SAW. Kalau betul, sampai kat bahu ni adalah sifat wuduk Nabi SAW, tentu Abu Hurairah akan kata demikianlah aku lihat Rasulullah SAW berwuduk macam tadi. Demikian ni bukan sifat wuduk Nabi SAW. Perhatikan eh. Baik. Kita skip yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Ni semua dah kan? Jadi bab yang ke-13. Bab yang ke-13, babun tablughul hilyatu haitsu yablughul wudu. Bab menerangkan bahawa hiasan itu, hilyatu hiasan, seperti jewelry lah, akan sampai di mana sampainya wuduk? Maksudnya kat mana wuduk kita sampai? Kat situlah perhiasan kita akan sampai. Yang ini perhiasan mana? Di hari kiamat kelak akan nampak cantik. Baik, apa hadisnya? Imam Muslim rahimahutaala berkata, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Khalaf yani ibnu Khalifah an Nabi Malik al-Ashja'i an Abi Hazim qala kuntu khalfa Abi Hurairah wa huwa yatawaddau lis-shalah fa kana yamuddu yadahu hatta tablugha ibtahu fa qultu lah ya Aba Hurairah ma hadha al-wudu fa qala ya bani Farrukh antum hahuna law alimtu annakum hahuna ma tawaddatu hadha al-wudu sami'tu khalili alayhi salam yaqul tablugh al-hayyatu min al-mu'min haitsu yablugh al-wudu. Jadi kata Khalaf, kata Abi Hazim, aku pernah berada di belakang Abu Hurairah ketika dia berwudu untuk solat, dan adalah dia melebarkan, membuka tangannya sampailah ke ketiak. Ini ketika basuh apa? Basuh tangan. Kana yamuddu yadahu hatta tablugha ibtahu. Maka aku berkata kepadanya, wahai Abu Hurairah, ini wuduk apa ni? Ma hadzal wuduk? Ini pertanyaan nak tanya ke tak setuju? Tak setuju. Tak pernah nampak macam ni. Jadi Abu Hurairah nak wuduk ketika nak solat, dia solat dia wuduk macam ni. Jadi jawab Abu Hurairah, ya bani Farrukh, ada kamu di sini? Kalau aku tahu kamu di sini, aku tidak akan berwuduk seperti wuduk ini. Nampak? Jadi ni wuduk special. Kalau depan orang dia tak nak wuduk macam ni. Ni dia wuduk ketika dia sorang-sorang. Tapi dah ternampak macam mana eh? Bani Farrukh ni ada tafsirannya, tak penting. Jadi dia pun berkata, sami'tu Khalili alaihi salam yaqul, aku telah mendengar Khalilku, sahabat karibku alaihi salam bersabda. Jadi biarkan Abu Hurairah menganggap Rasulullah SAW sebagai sahabat yang paling baik, sahabat karib. Tapi kita tahu bahawa Nabi SAW tak ada khalil selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah telah menjadikan Nabi SAW khalil. Dapat takhadha Ibrahim khalilan. Tetapi orang boleh jadikan Nabi SAW sebagai khalil. Nabi SAW tak boleh jadikan orang lain sahabat dia khalil. Faham eh? Itu beza. Tapi kalau Nabi SAW nak ambil, nak jadikan sahabat-sahabat antara sahabatnya sebagai khalil di umat ini, dia akan jadikan siapa? Abu Bakar sebagai khalil. Jadi kita kena faham ni. Yang penting sabda Nabi SAW, tablughul hilyatu minal mu'min, perhiasan daripada orang beriman itu sampai ke mana wuduknya sampai. Jadi ini hadis Nabi SAW, Abu Hurairah bawakan untuk menerangkan kenapa dia wuduk macam ini sampai basuh ketiak. Kalau betul ini adalah sifat wuduk Nabi SAW, dia tak akan cakap macam ini. Dia akan kata, hakadha ra'aitu Rasulullah SAW yatawaddha', demikian aku lihat Nabi SAW berwuduk. Tapi dia kata, dia bawa hadis ini menunjukkan bahawa ini bukan wuduk Nabi SAW, tapi ijtihad beliau. Daripada hadis lain dia faham bahawa kalau Nabi kata perhiasan sampai kat mana sampai wuduk, panjang-panjang kan lah, sepanjang boleh. Nanti perhiasan tu nampak lagi bah, lagi banyak. Faham? Jadi memang Abu Hurairah buat, tapi tak ada dinisbahkan kepada Rasulullah SAW kecuali satu, dan yang itu pun telah kita tafsirkan bukan dia basuh lengan, basuh betis, tapi mula nak basuh lengan, mula nak basuh betis. Jadi dengan itu tidak ada muskilah. Itu kalau kita katakan bahawa baik, masalah riwayat dia kita tak nak cakap. Syekh Al-Albani ada mengatakan ada satu perawi yang boleh kita petikaikan lah, apa ni riwayatnya. Sebab dia pada akhir-akhir umur dia, dia berubah hafalannya. Dan kita tak tahu hadis ini dia riwayatkan ketika dia belum berubah hafalan dia ataupun sudah. Tapi pada saya tak perlulah kita nak ambil kecacatan seperti itu. Sebab hadis ni dalam sahih Muslim. Imam Muslim berhujjah dengan hadis ini. Jadi hadisnya sahih. pemahaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi di sini menunjukkan bahawa manhaj salafi tak semestinya bahawa semua pendapat sahabat kita ambil. Kalau kita bila tolak satu pendapat sahabat, bahawa kita dah ahli bid'ah, tidak. Ini masalah apa? Syarat mengikut pendapat sahabat. Pertama sekali, kalau itu adalah pendapat semua sahabat, ijma' sahabat, barulah kita wajib mengikutinya. Seperti dalam masalah-masalah aqidah, Quran, kalamullah, bab qada dan qadar, bab mengikut imam, tidak boleh keluar daripada perintah ketaatan imam, tentang salat jemaah dan lain-lain lagi, masalah-masalah aqidah seperti itu. Maka kalau kita berselisih dengan pendapat-pendapat mereka, maka kita telah terkeluar daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadilah Syiah, jadilah Khawarij, jadilah Mu'tazilah dan lain-lain lagi. Tapi kalau ada khilaf di kalangan sahabat, maka kata ulama, kita lihat mana pendapat yang lebih dekat dengan sunnah. Baik. Jadi kita boleh pilih-pilih. Maknanya ulama pilih-pilih tu maknanya lihat kepada yang dekat dengan sunnah. Tapi sebagian ulama lebih suka pendapat sahabat. Kalau tak ada dalil, lagi suka pendapat sahabat daripada ijtihad sendiri. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, dia lagi suka pendapat sahabat. Jadi sahabat-sahabat berikhtilaf dan mereka tidak apa ni menyesatkan antara satu dengan lain. Jadi kita benarkan umat untuk mengikut mana-mana pendapat sahabat. Dan contohnya masalah pegang apa, ketika berwuduk adakah menyentuh apa ni wanita membatalkan wuduk ke tidak? Ketidak. Dia khilaf daripada zaman sahabat. Abu Hurairah kata batal. Dan itu ada mazhab Syafi'i kita katakan. Jadi taruhlah awak dah katakan tak batal, mengikut rajihnya, tetap tak boleh katakan bahawa orang yang mengatakan batal tu bukan orang sunnah ataupun dia telah melakukan bid'ah. Tak boleh lagi. Sebab ini masalah khilafiyah yang boleh khilaf, boleh ijtihad. Pemahaman manusia tak sama. Hari ini punya kefahaman dengan 10 tahun punya faham mana sama? Dan akan datang nanti 10 tahun kita doa kan fahaman kita lebih baik. Yang orang depan kita tu fahaman dia mungkin hari ini kira kita punya fahaman 10 tahun dulu. Mana kita boleh terus kita nak cekik dia, nak masukkan fahaman kita kat dalam otak dia. Kita paksa dia. Buat-buatkan hadis macam-macam, paksa dia suruh ikut. Tak boleh juga. Kena pelan-pelan gitu orang tu pelan-pelan. Jadi pertama sekali saya rasa cara yang paling baik, ajaklah belajar. Saya rasa itu paling bagus. Bila dah belajar, dia dah ada istiadat tau. Ada preparation, ada preparedness, persediaan untuk apa, menerima sesuatu yang lain daripada yang selalu. Dah ada itu maknanya dah senang. Maknanya dia dah get ready nak apa. Kalau orang apa ni nak sujud kan, ada dia dah get ready nak sujud. Dah get ready nak sujud senang lah. Ataupun orang dah get ready nak duduk, dah get ready nak baring, senang. Betul tak? Jadi senang kita kalau dah apa ni, orang dah ada persediaan. Tapi kalau dia tak mau, awak tarik, awak tolak, kalau dia keledai apa semuanya macam mana, sebab dia apa pun dia tak mau duduk. Kalau dia duduk dia tak mau bangun. Jadi kita kena faham perkara seperti ini. Sampaikan dia tak sampaikan, tapi mengikut keadaan. Jadi ini yang kita ingin sampaikan. Baik, kemudian yang berikutnya adalah babun fadlu isbaghil wudu'i 'ala al-makari. Bab menerangkan fadilat menyempurnakan wuduk walaupun dalam hal-hal yang menyukarkan, yang membencikan. Kata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujr jami'an an Isma'il bin Ja'far qala ibnu Ayyub حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. Maksudnya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kamu apa yang Allah akan menghapuskan dengannya dosa-dosa dan dengannya Allah mengangkat darajat. Maka mereka berkata, bala, bahkan ya Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW, dahlah kamu menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan susah. Jadi ini syahid misbahul wudu'i alal makari. Ini susah macam mana pun sempurnakan wudu. Tapi apa makna sempurnakan wudu? Ada dua makna di sini disebutkan oleh ulama. Yang pertama, hendaklah sempurnakan bila basuh wajah, semua wajah tu kena basuh. Kalau basuh tangan, semuanya kena basuh. Yang ini sampai siku. Begitu juga kalau sapu kepala, sapu kepala semuanya sekali. Bagi mengatakan yang wajib, sapu kepala semuanya sekali. Kemudian kaki, begitu juga sapu semuanya dengan kuku lali. Sedikit pun tak tinggal. Tapi makna yang kedua yang disebutkan oleh ulama adalah hendaklah kita basuh anggota wuduk itu tiga kali, tiga kali. Kecuali sapu kepala. Nah, itu maknanya isbah al-wuduk. Baik, dan antara kesusahan, kepayahan di sini, kata ulama adalah dalam keadaan apa? Sejuk contohnya. Ataupun sukar apa ni, nak berwuduk kerana keadaan-keadaan tertentu. Maka kita lakukan juga. Baik. Demi apa ni menyempurnakan wudu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang demikian tu akan apa? Akan mengampunkan dosa dan akan mengangkat darajat. Dan perkara kedua adalah membanyakkan tapak kaki ke masjid-masjid. Bukan ram satu Singapura pergi masjid-masjid jalan kaki tak eh? Bukan. Banyak-banyak pergi masjid. Bukan mesti tapak kaki banyak. Banyakkan tapak kaki. Maknanya kita kalau daripada sini sampai sana tak 500 meter boleh dapat 1000 tapak kaki. Kita pindekkan tapak kaki tu jadi apa? 2000 tapak kaki. Jalan kita pindek sikit-sikit sampai. Bukan maksud dia macam itu. Jalan macam biasa lah. Jalan macam biasa. Tapi banyak pergi masjid. Jadi banyak tapak kaki. Selalu pergi pergi masjid. Nah, itu kalau yang berjalan kaki. Kalau tak banyak kaki pun tak banyak kaki. Tak banyak apa? Tak ada tak berjalan kaki tapi naik kenderaan pun tak mengapa. InsyaAllah dapat pahala yang sama. Tapi jangan sampai apa ni dah tinggal jauh-jauh susah payah nak apa ni cari rumah dekat dengan masjid supaya nak mudah. Sebab apa ni? Banyak kita jalan daripada rumah yang jauh ke masjid lebih baik daripada sudut apa? Banyak pahala tu je. Tapi jangan pula orang yang dah dekat masjid pergi jauh-jauh. Susah kan dia nak dapat pahala. Tak. Jadi maknanya ada perbezaan antara pahala tu memang ada kat situ. Awak buat aja dengan awak sendiri susah payah nak apa? Nak letakkan awak punya position. Tak ada. Sama juga dengan air. Berwuduk, sempurnakan wuduk walaupun dalam keadaan air itu susah. Seperti air sejuk. Jadi kalau air itu sejuk kita makan. Tapi sekarang ada air sejuk, ada air suam. Nah, orang dah panaskan. Awak ambil air sejuk ke air panas? Ambil air panas, air yang mudah pakai. Jangan ambil yang susah. Tapi kalau dah tak ada, baru pakai apa yang ada dan sempurnakan wuduk juga. Wantizaru solati ba'da solat. Perkara yang ketiga adalah menunggu solat selepas solat. Solat maksud di sini bukan solat sunat, tapi adalah solat fardu. Sebab lepas solat fardu ada solat, ada solat. Dia berpusing macam itu. Sampai kita mati ada solat. Lepas kita mati pun ada solat lagi. Tapi bukan kita yang solat. Ha? Orang solatkan untuk kita last. Solat jenazah. Jadi menunggu solat hingga ke solat ada dua makna. Kita solat kat rumah, kita tunggu kat rumah. Tapi yang makna kedua lebih tepat. Kita pergi masjid dan kita tunggu solat tu sampai masuk waktu solat lagi satu. Itu bagus. Maknanya duduk di masjid ribat. Sebab tu kata Nabi SAW, fadzalikum ar-ribat. Itulah jaga-jaga di benteng, di bentengan. Sebab dalam jihad kita ada boundary negara dan sebelakang tu musuh. Nanti ada askar-askar dia jaga kat situ, dekat patrol kat situ. Takut musuh serang. Tunggu je lah sampai dia punya duty habis. Nanti buat lagi, buat lagi. Begitu juga Nabi SAW umpamakan dengan solat. Itu semua akan menghapuskan dosa dan menaikkan darajat. Tapi dengan syarat apa? Tidak buat dosa besar. Nah, dalam riwayat yang lagi satu Nabi SAW sebutkan ribat itu tiga kali. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Dua kali. Nah, baik, bab yang berikutnya bab siwak. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harb. Ini tiga guru Imam Muslim. Qutaibah bin Sa'id banyak kali kita dengar. Dia memang orang yang siqah. Wa Amr an-Naqid, Zuhair bin Harb juga banyak kita dengar. Qalu, semua berkata, haddatsana Sufyan an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala al-mu'minin wa fi hadith Zuhair ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salat. Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, kalaulah bukan kerana akan menyusahkan orang-orang beriman alal mukminin dalam lafaz hadis Zuhair atas umatku, tentu aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ketika setiap solat. Jadi kita dah faham hadis ini, saya rasa menunjukkan bahawa kalau Nabi perintah je, dia wajib. Baik, itu asal. Tapi oleh kerana Nabi SAW takut memberatkan umat, maka Nabi tak perintah kita bersiwak. Dan ini menunjukkan kelebihan bersiwak, sunnah mu'akkadah. Untuk apa? Setiap kali solat. Umum dekat sini, solat fardu ataupun solat sunnah. Kalau solat jenazah tu solat, nak solat jenazah pun kita gosok gigi. Gigi kita bukan gigi jenazah. Setiap kali solat. Sampai kata ulama, solat tarawih pun banyak rakaat tu pun kita tidak banyak bangun, kita siwak. Tapi kata ulama, solat tarawih tu dah kira solat satu solat lah, tak payah tiap-tiap kali bangun nak siwak. Lagi-lagi kalau imam fazgih, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allah Akbar, terus dia dah, awak nak siwak lagi. Tapi awak nak baca surah titah apa doa titah, mana sempat. Jadi yang bagus adalah idrak apa ni bersama dengan imam ketika takbiratul ihram, itu yang paling bagus. Tapi ada orang dia duduk dulu, bertafakur dulu, imam dah baca, baca, baca, baca, dah sampai nak rukuk, baru dia berhenti. Orang pun dah sof-sof-sof kat tengah lubang, betul tak? Mana boleh? Apa salah kalau betul penat, kan? Takbir aja dengan imam. Takbir dengan imam, solat duduk dulu, penat, tapi naik lah. Dapat pahala kurang dulu, tapi dah dapat apa ni, dah sof, dah sempurna. Banyak orang tak jaga saf apa ni dalam solat jemaah di masjid. Di Singapura, di Malaysia lagi teruk. Oh, lagi teruk sana. Masya. Perlu ada apa tu, kita katakan tawiyah ataupun macam pengajaran tentang bab-bab ini. Bukan datang terus solat. Ini kalau nak dilakukan boleh. Satu Ramadan setahun lah. Dua Ramadan, tiga Ramadan. Saya rasa tiga Ramadan orang dah faham lah. Terangkan tentang hal-hal ini. Jadi kalau tak buat, sampai bila-bila pun orang tak tahu. Seorang awam ni dia akan buat macam biasa je. Tak tahu macam itu. Dan banyak benda yang orang buat tahun lepas, diorang dah lupa tau. Diorang lupa. Yang orang takut sebenarnya, apa? Apa kan niat sebenarnya terlebih lah. Lepas tu solat witir lah. Sebab tu orang takut nak solat witir. Cabut tau. Tak tahu niat. Solat raya lagi gabrah. Sebab tu imam nanti apa? Macam ini niat solat raya lah. Takbirnya tujuh kali lah. Tu yang kalau nak ikut mazhab apa, baca subhanallah, alhamdulillah. Itu dong ajar dia tu. Yang benda yang tak sepatutnya dia ajar, yang dia ajar. Baik, riwayat yang berikutnya kata Imam Muslim, qala haddatsana Abu Kuraib Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Ibn Bishr an Mis'ar an al-Miqdam ibn Shuraih an abihi qala sa'altu Aisyah qultu bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah qalat bisiwak. Jadi kata Shuraih, dia bertanya Aisyah, dengan apakah Nabi SAW biasa mulakan ketika dia masuk rumahnya? Maka jawab Aisyah, dengan siwak. Jadi sunnah Nabi SAW bila masuk rumahnya, dia mula dengan siwak rumah. Adapun masuk tempat lain, tak ada dalil bahawa Nabi SAW mulakan dengan siwak. Jadi ini antara tempat disunatkan siwak solat dan juga apa ni, ketika masuk rumah. Dan riwayat lain ketika berwuduk, riwayat yang sahih juga. Dan ulama mengumumkan setiap kali berubah bau mulut, maka disunatkan bersiwak. Jadi setelah bangun tidur disunatkan bersiwak, memang ada hadisnya. Dan sama hukumnya ini sunat siwak ini pada masa-masa ini, ketika walaupun seorang itu dalam keadaan berpuasa. Kalau berpuasa, siwak tu punya dia punya kayu-kayu tertelan macam. Mak dengar air ludah campur, telan. Batal lah. Jawabnya tak batal. Jawab tak batal. Dengan syarat, bila kayu-kayu tu dah campur dengan air ludah, dah tak boleh nak pisah-pisahkan, dah susah sangat. Jadi kecil sangat. Ha, itu tak apa. Tapi selagi macam dia punya kayu tebal, takkan awak buat bodoh je terus telan. Eh, jangan eh. Awak buang. Kalau yang macam itu boleh anu dengan lidah apa, taruh kat tepi, lepas tu buang. Jadi kalau sikit sangat, tak apa. Lebih-lebih siwak yang baru, dia banyak apa dia apa tu, dia punya abuk-abuk dia kecil-kecil, itu semua dimaafkan. Sebab tak ada dalil pun Nabi SAW perintahkan kita nak buang tu semua. Begitu juga kalau bangun tidur lepas sahur, tak gosok gigi, taruh lah. Dah gosok gigi tapi gosok tak betul, tak ikut dentist pun cara. Jadi ada lagi terselit lada, terselit itu apa, sikit-sikit kecil-kecil, dah bercampur kat air ludah. Haa, boleh telan ataupun mesti nak buang. Umur macam nak apa untuk buang? Jawabnya tak payah. Kalau dah tak boleh bezakan dengan air ludah, cik sangat, eh? Sikit sangat. Tapi kalau boleh, dia tebal juga, apa semuanya, jangan lama ni ayam batch punya Kentucky, awak terus telan. Dah boleh tu, kena bang. Ini masuk balik kepada kemampuan. Sikit dimaafkan. Baik. Amalan bersiwak ini bukan amalan untuk apa ni, orang-orang ekstrim, eh? Tidak sama sekali. Amalan siwak ni untuk orang yang moderate, kan? Kalau ada nama moderate Muslim, dia akan bersiwak. Sebab banyak sangat hadis menerangkan fadilat bersiwak. Cuma kalau siwak tak ada, boleh pakai berus gigi? Jawabnya boleh. Cuma apakah pahalanya sama betul-betul dengan pahala pakai siwak betul asli? Maka kata sebagian ulama sama aja, pasal janji dia bersihkan. Ada kata lebih bagus pula tu sebab dia lagi bersih. Tapi sebenarnya kata ulama, tak boleh kita samakan yang Nabi pakai dengan yang kita pakai. Mana boleh sama? Jadi yang Nabi pakai tu tentu lagi akal dengan kayu lagi apa. Yang lain boleh ke tak boleh? Boleh. Cuma khilaf ada tak pakai jari, boleh ke tak boleh? Saya tak tahu jari awak ni ada gigi ke tidak. Ada bulu boleh terus. Kalau ada agaknya boleh. Dia benda lembut-lembut ni tak ada faedah, eh? Tak ada faedah pun. Nanti tercucuk gusi buat pasal lah darah. Jadi kalau tak ada, tak payahlah pakai jari. Dia pakai kain dan sebagainya, insyaAllah boleh. Tisu masih boleh lagi. Jadi tentu tak sama dengan apa ni, dengan kayu siwak. Baik. Dan hadis yang lepas riwayat ni, lagi riwayat lagi satu. Qala haddatsana Yahya bin Habib al-Harithi qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Ghailan wa huwa ibn Jarir al-Ma'wali an Abi Burdah an Abi Musa qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarafu siwaki 'ala lisanihi. Daripada Abu Musa yang al-Ash'ari radhiyallahu an, aku telah masuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hujung siwak berada di lidahnya, di atas lidahnya. Jadi ini menunjukkan banyak sangat Nabi SAW bersiwak. Bila jumpa ada siwak di lidahnya lagi. Ini kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan makan singgang, atau gula-gula dan sebagainya. Dan apa faedah siwak? Obvious dia apa? Bersihkan gigi, bersihkan mulut. Jadi Islam agama yang paling jaga kebersihan. Tapi tak adalah kita kata ada hadis menangkan siapa pakai siwak tak akan rosak gigi, tak akan patah gigi. Itu semua tak payah nak hadis macam tu lah. Jadi cukup bahawa dia adalah sunnah Nabi SAW, dia bersuruh akal, dia adalah apa ni, sesuatu yang membersihkan mulut. Dalam hadis Nabi SAW kata dia adalah marbatun lirab, adalah keredaan, mencari keredaan yang diredai oleh Rabb Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan siwak. Cuba bayang. Dan dalam hadis yang berikutnya, qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Husain an Husain an Abi Wa'il an Hudzaifah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjad yashusu fahu bisiwak. adalah Rasulullah SAW biasa apabila bangun untuk bertahajud. Ia lafaz apa? Tahajud. Ini solat malam. Yashu sufahu bisiwak. Dia akan menggosok-gosok mulutnya dengan siwak. Kita sebutkan kemarin. Berarti antara yang pertama yang Nabi SAW laku. Baik, kalau ada sana baik, yang tadi sama ya. Baik, riwayat yang dua selepas itu, qala hadatsana Abdu bin Humayd, qala hadatsana Abu Nu'aym, qala hadatsana Ismail bin Muslim, qala hadatsana Abu Mutawakkil anna Ibn Abbas hadathahu annahu bada 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata laylah faqama nabiyullah sallallahu alaihi wasallam min akhir al-layl فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. Ada daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa dia telah tidur bermalam di rumah Nabi SAW. Maka Nabi SAW bangun di akhir malam. Kemudian Nabi SAW keluar, yakni keluar dari rumah. Kemudian dia melihat, memandang ke langit. Kemudian dia membaca ayat ini dalam surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa khilafil laili wan nahar hingga fatina azaban nar. Kemudian beliau balik, yani kembali ke rumah, masuk rumah dan dia bersiwak dan berwudu. Jadi siwak dulu baru wudu. Kemudian dia berdiri dan solat. Ini solat malam. Kemudian dia berbaring. Kemudian dia bangun lagi. Dan dia keluar dari rumahnya dan melihat ke langit dan dia membaca ayat tadi sekali lagi. Kemudian dia masuk semula ke rumahnya dan dia bersiwak dan berwudu. Jadi setiap kali bangun, setiap kali bangun, kita tak tahu Nabi tidur balik ke tidak, tapi bangun je dia akan bersiwak dan berwudu. Itu maksud daripada hadis ini. Kemudian dia akan bangun dan solat. Dua kali Nabi SAW lakukan demikian. Tentang sunatnya apa ni, siwak seolah-olah dia rutin dengan apa ni, dengan bangun daripada berbaring ketika nak solat. Dan dalam hadis ini khusus tentang apa, memandang ke langit dan membaca ayat-ayat surah Ali Imran ini. Sebab Nabi SAW sedang mentadabur ayat-ayat dalam surah ini, adalah di mana terdapat di situ Allah SWT menerangkan tentang tanda kebesaran Allah SWT, iaitu ciptaan langit dan bumi dan juga perbezaan malam dan siang, dan tentang bagaimana Allah memuji orang-orang yang berdoa kepada Allah SWT. Apa ni, siapa yang Allah masukkan dalam api neraka maka Allah telah menghinanya. Jadi Nabi SAW pernah dalam sebuah hadis, siapa yang celakalah siapa yang baca hadis ini tetapi dia tidak mendapat faedah daripadanya, atau demikianlah makna. Baik. Ada beberapa soalan, kita pergi kepada bab berikutnya. Bab khisalul fitrah, bab menerangkan tentang perkara-perkara fitrah. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأصفار ونتف الإبط وقص الشارب. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, fitrah tu ada lima, atau lima perkara daripada fitrah. Al-khitan, yang ini bersunat. Al-istihdad, yang ini mencabut bulu kemaluan. Wa taqlimul asfar, menggunting kuku dan mencabut bulu ketiak. Wa qasu syarif, dan menggunting misai. Jadi lima perkara daripada fitrah. Ia terdapat tafsiran-tafsiran tentang fitrah ini. Ada yang mengatakan bahwa makna fitrah itu adalah sunnah. Jadi lima perkara daripada sunnah. Ada yang mengatakan maknanya adalah sunnah, sunnah para anbiya. Jadi lima perkara ini adalah perkara yang selalu dilakukan oleh para anbiya. Ada yang mengatakan fitrah di sini adalah agama. Jadi lima perkara daripada agama adalah perkara-perkara ini. Jadi macam mana pun menunjukkan bahawa adalah amat-amat dituntut kita melakukan hal-hal fitrah ini. Jadi berkhitan. Dan ini umum untuk lelaki dan perempuan. Dan cabut bulu kemaluan. Dan ini tidak termasuk bulu di dubur. Kata ulama tak masuk di situ. Menggunting kuku, mencabut bulu ketiak. Tapi dibolehkan kalau tak sanggup cabut, boleh kita cukup. Imam Syafi'i kata, aku tahu bahawa cabut bulu ketiak tu lebih bagus, tapi aku tak sanggup, sakit. Kalau siapa yang sanggup, afdal. Sebab apa? Kalau cabut, dia susah nak tumbuh. Kalau cukup, makin senang dia tumbuh. Tapi tak semua orang tahan. Imam Syafi'i tak tahan. Jadi awak ada apa ni? Ada uswah lah. Dan menggunting misai, bukan mencukur misai. Dan gunting misai maknanya sampai nampak hujung bibir. Sampai nampak apa-apa putih kat situ. Jadi itu maknanya menggunting misai. Jadi lima perkara fitrah. Sebahagian daripadanya ada khilaf, adakah dia wajib ataupun tidak wajib. Tapi tentu sekali siapa yang meninggalkannya sama sekali, maka dia tidak mengikut sunnah. Ada dalam keadaan bahaya. Haddathani Abu Tahir wa Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahab qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-fitratu khamsun al-ikhtitan wal-istihdad wa qasr al-sharib wa taqlimul asfar wa nadful ibt. Jadi hadis ini sama juga maknanya, tak ulang lagi. Baik, riwayat yang berikutnya qala hadatsana Yahya bin Yahya wa Qutaibah bin Sa'id kilahuma an Ja'far qala Yahya akhbarana Ja'far bin Sulaiman an Abi Imran al-Jauni an Anas bin Malik qala Anas waqata lana fi qass ash-sharib wa taqlim al-asfar wa nadf al-ibti wa halq al-aynati alla natruka akthara min 40 layla. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghadkan tempoh untuk menggunting misai, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Jangan kami tinggalkannya lebih daripada 40 malam. Bukan 40 malam baru boleh gunting ni semuanya, tidak. Tapi kalau terlebih, kalau terlambat, jangan lebih daripada 40 malam. Yang penting panjang aja gunting. Nah, itu maksud dia. Ada orang kurang daripada 40 malam, 40 hari dah dah panjang, kukunya dah panjang semuanya, maka yang itu digunting sebelum itu. Jangan dilebihkan. Tapi paling lama adalah jangan lebih daripada 40 hari. Yang ini 1 bulan 10 hari. Ada orang 40 hari dah punya misai dah apa ni, dia dah boleh masuk dalam mulut. Bahaya. Takut-takut tergigit, cabut. Jadi yang ini jangan tunggu 40 malam, jelas. Kuku dia kalau 40 hari habis panjang. Okay, macam kucing. Jadi yang macam ini apa? Kuku kaki, stoking semua koyak. Macam mana? Nak tunggu 40 hari? Tak boleh tunggu 40 hari. Jadi ini adalah had tempoh paling lama. Kemudian riwayat berikutnya, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Yahya yani ibn Sa'id al-Ansari tadi ha wa haddatsana ibn Numair qala haddatsana Abi jami'an an Ubaidillah an Nafi' an ibn Umar an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahfu ash-shawarib wa afu al-liha. Dari Ibn Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, cukurlah misai dan panjangkanlah janggut. Jadi ada perbezaan pendapat tentang mana ahfu. Ahfu asalnya adalah mencukur. Tapi kalau mencukur, Nabi SAW dalam hadis pertama kata apa? Menggunting. Dicukur ke gunting? Sebab tu ada ulama mengatakan dua-dua boleh, cukur boleh, gunting boleh. Tapi ada kata cukur tak boleh, gunting aja. Sebab gunting tu jelas qasu syarif. Tapi ahfu ni boleh makna cukur dan boleh makna gunting banyak betul sampai macam cukur. Ha, itu yang betulnya ialah dalam menggunting banyak sampai macam cukur. Betul-betulnya tipis. Yang ni yang khususnya adalah keliling atas bibir. Ya, betul-betul apa ni putih situ macam soalalah kita cukur. Jadi dengan itu dapat kumpulkan hadis-hadis ini. Maknanya jangan dicukur nisai tersebut sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Handsome bab lain. Ada orang handsome tak ada nisai, ada orang handsome ada nisai. Itu semua cerita-cerita lain. Kita cakap pasal apa ni? Ialah sunnah para Nabi. Masya-Allah. Jadi dalam hadis tadi ada lafaz perintah lah, buat begini, buat begini. Kemudian minta maaf. Dalam bahagian kedua daripada hadis tersebut, dan panjanglah, panjangkanlah janggut. Itu terjemahan paling baik dalam hadis ini. A'fu, arti asal dia adalah biarkan dia. Biarkan dia. Jadi jangan diapa-apakan. Jangan dicabut, jangan digunting, apalagi dicukur. Lagilah tak boleh. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Kemudian dalam riwayat lainnya, annahu amara bi ihfa'i syawarih wa ihfa'i lihya. Dia memerintahkan mencukur ataupun menggunting misai dan memanjangkan, ini tinggalkan janggut. Lafaz dia berbeza, maknanya sama. Kemudian dalam riwayat berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Umar juga, khaliful musyrikin ahfu syawarih wa auful lihya. Berbezalah kamu daripada orang-orang musyrikin, berlawanlah dengan daripada mereka. Macam mana? Ha, jadi diterangkan di sini. Di tafsiran dia, iaitu hendaklah kamu menggunting misai. Wa auful liha. Dan hendaklah kamu membiarkan, panjangkan janggut. Jadi di sini ada makna lain. Bahawa perbuatan ini juga adalah perbuatan membezakan kita dengan orang musyrikin. Jadi umumnya kita diperintahkan untuk membezakan diri antara kita dengan orang musyrikin. Itu zaman Nabi SAW. Bahawa orang musyrikin, dia memendekkan janggut mereka dan memanjangkan misai mereka. Tapi taruhlah kalau orang musyrikin diorang tukar habit, tukar adat, tukar fashion, dia pakai janggut pula, misai pun dia gunting. Dan macam orang Islam. Tapi kita beza dengan diorang. Tak ada kan? Kita tak faham macam tu. Satu yang dah sabit dengan sunnah ataupun dengan syarat tak boleh ubah-ubah, walaupun dilakukan oleh ahlul bid'ah. Terima kasih. Kemudian lafaz yang berikutnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, juzus syawarih wa arkhul liha wa khaliful majus. Juzu sama juga gunting misal, dan arhu panjangkanlah janggut. Berbezalah daripada orang-orang majusi. Tadi musyrikin ni majusi, tidak ada percanggahan di situ. Arhu maknanya panjangkan. Panjangkan maknanya biarkan dia panjang, dia tak ada trim. Trim pun tak ada. Dan ini untuk setiap masa. Bukan ada masa kita boleh pendekkan, ada masa kita boleh panjangkan, sebagaimana difaham oleh sebagian ulama, iaitu ketika buat umrah ataupun haji boleh kita pendekkan janggut. Jadi kita lihat di hadis ni tidak ada pengecualian. Cuma panjang macam mana ustaz? Kalau janggut tu panjang betul sampai menyusahkan jalan satu lantai, taruhlah ada macam gitu. Tapi kita katakan tak akan ada. Tak akan ada panjang dia sampai macam itu. Tak ada. Semua hidup tak ada. Jenis berekod pun saya rasa tak ada. InsyaAllah. Kebiasaan lah. 99% orang kalau panjang macam mana pun biasa je lah. Macam mana dia tua pun, janggut dia tak panjang ikut umur. Umur dia tu kan macam apa? Macam rambut. Bukan macam kuku. Orang ada kuku panjang berapa meter. Janggut tak ada panjang lebih daripada itu. Memang berceritakan macam itu. Dia ada had. Tapi taruhlah terlampau. Ulama cakap berikan pengecualian. Kalau melampau sangat, maka di situ makruh kita biarkan, kita pendekkan sikit, kita jaga. Nah, itu tak rasa. Yang janggut di sini, apa yang tumbuh di atas dagu dan apa ni, dan dua tulang, tulang janggut ni namanya lehyain, tulang janggut. Jadi kat sini ni pun, tulang yang ada geraham ni, ni semua adalah janggut juga. Baik, ada pun bawah daripada tu, yang leher tu, itu bukan janggut. Nak cukup-cukup lah, tak ada pasal di bawah. Dan sampai, kalau sampai dekat belakang, kat bawah telinga dan sebagainya, ini semua bukan, bukan janggut. Walau bagaimanapun, Imam Nawawi dalam syarahnya ada menerangkan bahawa dalam hal ini tak boleh kita apa ni, dalam bab janggut tak, hati mesti betul. Jangan sampai apa ni, kita riak dengan janggut tersebut. Itu semua ada disebutkan, ada 10 perkara yang dibenci. Siapa ada sempat ataupun highlight nanti kat rumah boleh, boleh baca tentang bab janggut ni. Baik. Riwayat yang yang berikutnya, qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb qalu hadatsana Waqi' an Zakariya ibn Abi Zaidah an Mus'ab ibn Syaibah an Talq ibn Habib an Abdullah ibn Subair an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrun min al-fitrah qassu syarib wa i'fa'u al-lihya wa siwaku واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW telah bersabda 10 perkara daripada fitrah, iaitu menggunting misai, memanjangkan janggut, bersiwak dan masukkan air dalam hidung, ini ketika berwudu, waqasul asfar dan menggunting kuku, waqasul barajim dan membasuh jari-jari jemari, ujung-ujung jemari, wanatful ibt mencabut bulu ketiak, mencukur kemaluan dan mengurangkan air. Mengurangkan air kata ulama beristinja. Jadi tadi 5 perkara fitrah, ini ada tambahan lagi 5. Kata Zakaria, qala Mus'ab wa nasitul ashira, disebutkan tadi 9, aku lupa yang ke-10. Illa antakuna al-madmadah, mungkin dia adalah madmadah, yang ini berkumur-kumur. Semua perkara biasa, tapi dia adalah daripada fitrah. Ini dia sama ada daripada agama ataupun daripada sunnah. Boleh? Jadi teruskan lagi, babul istiqabah, bab merangkan tentang beristinja, yang mensucikan diri daripada buang air kecil dan buang air besar. Qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu Muawiyah wa Waqi'un 'anil A'mash ha wa hadatsana Yahya bin Yahya wal lafzu lah qala akhbarana Abu Muawiyah 'anil A'mash 'an Ibrahim 'an Abdurrahman ibn Yazid 'an Salman قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. من سنانيا daripada سلمان, يعني سلمان الفارسي رضي الله عنه. Dia berkata, telah dikatakan kepada beliau, Nabi kamu telah mengajar kamu semua perkara, sehinggakan al-khira'ah, yang ini tentang beristinja. Maka kata beliau, ajal, ya, Nabi telah melarang kami daripada menghadap kiblat ketika buang air besar dan buang air kecil, ataupun kita beristinja dengan menggunakan tangan kanan, atau beristinja dengan menggunakan kurang daripada 3 buah batu, atau beristinja dengan rajih, yakni dengan najis binatang, ataupun dengan unta, dengan unta, dengan tulang, atau bi'azm. Jadi ini hadis menerangkan bahawa Rasulullah SAW telah mengajar kita semua perkara yang besar, yang kecil, sampai perkara-perkara yang khusus pun tentang qada hajat pun Nabi SAW ajar. Sedangkan perkara ini tabi'i, qada hajat tabi'i. Secara tabi'i kita bila time kita mesti buang air, mesti buang air besar, buang air kecil. Dan tentu tak ada orang dah buang air besar, air kecil terus, pakai seluar je lah. Ada tak orang buat begitu? Tak payah aja dia akan buat apa? Dia akan cuci. Saya tak rasa ada orang yang terus dah buang air besar, air kecil terus boleh pakai seluar balik. Ada? Sama ada di zaman dulu, zaman sekarang. Dia tinggal kat mana pun, macam mana babarik dia pun, mesti dia nak kena. Saya rasa cuci ya. Kalau tak air kecil, air kecil, air besar mesti punya. Tak ada, tak boleh tahan duduk. Baik. Tapi cara nak cuci, macam mana, dengan apa semuanya, sampai berapa kali, sampai position dia, semua Nabi SAW ajar. Ini yang dikatakan oleh Salman. Orang yang katakan kepada beliau ni, Nabi kamu dah ajar semua perkara, kata ulama' ini datang daripada ahli kitab. Dan Salman Al-Farisi jawab dengan bangganya, ya ajal, ajal maknanya bahkan ya, Nabi kami telah melarang kami gini, gini, gini, dia terangkan lagi. Dia menyatakan seorang Islam hendaklah berbangga dengan agamanya, hendaklah dia berbangga dengan sunnah Nabi-Nya. Bukan dia sembunyi-sembunyi, dialog sana, dialog sini, semua dia dialog. Dan ingat apa ni? Tentang agama yang betul, mana yang salah, dia tak nak cakap. Nah, dan kalau perkara yang sekecil ini diajarkan oleh Nabi SAW, takkan perkara besar-besar Nabi SAW tak ajar? Tentang akidah, tentang akidah Nur Muhammad contohnya, bahawa Nabi SAW diciptakan daripada cahaya. Benda tu lagi besar, patut diajar lah. Jibril datang dan ajar. Kan dari iman, Islam, ihsan. Kenapa dia tak ajar bahawa Nabi diciptakan daripada Nur, cahaya Allah SWT, yang ada dalam kitab Zanji, dalam kitab Busairi, Burdah, yang dibaca saban masa, saban waktu, dalam ikhtifat-ikhtifat dan sebagainya. Dan selawat-selawat yang mereka kata banyak fadilatnya, selawat Fatih lah, selawat itu lah, selawat ini. Kalau betul bagus, besar-besar benda, fadilatnya besar-besar, takkan misalnya tak ajar, Nabi ajar tentang perkara kecil-kecil. Macam mana nak qada hajat lah, position nak qada hajat lah, berapa banyak batu nak pakai, ya tak? Apa yang tak boleh dipakai, mana sunnah, mana bid'ah, Nabi SAW tak ajar, tapi nak ajar kecil-kecil. Bahkan kata dalam riwayat lain, hatta burung apa yang terbang, Nabi akan beritahu kita tentang ilmu. Apa macam itu? Jadi Nabi SAW tak akan meninggalkan umat kecuali dia telah menerangkan mereka, telah meninggalkan mereka, telah meninggalkan mereka dalam keadaan terang. Bayda layluha kanahariha, terang sangat, malam dia macam siang dia, terang dia. Dan tidak ada yang menyeleweng daripada jalan Rasulullah SAW melainkan orang yang celaka. La yazhibu anha illa halik, yang binasa. Jadi tak payah nak gunakan akal dan sebagainya. Gunakan akal tu boleh, bahkan wajib. Tapi untuk memahami wahyu Al-Quran dan hadis, bukan untuk menolak ni. Itu beza. Jadi sini ada perkara disebutkan, kita telah syaratkan di sini, saya tak ada masalah. Jadi satu perkara nanti akan disebutkan dalam masalah menghadap kiblat ketika qada hajat. Zahir daripada hadis ini hukumnya apa? Haram. Larangannya adalah larangan haram. Apa sebabnya? Tak disebutkan sebab. Tapi boleh diambil daripada sudut makna bahawa kiblat itu satu tempat yang apa? Yang dimulakan di tempat kita solat menghadap Allah SWT. Jadi macam mana kita menghadap tempat tersebut ketika kita dalam kekotoran? Baik, kemudian beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Maksud apa kat sini? Bukan tuang air dengan tangan kanan, tak boleh. Maknanya pegang kemaluan dengan tangan kanan, kemaluan dengan tangan kanan. Itu yang tak boleh. Dan tak ada disebutkan sebab, tapi jelas adalah untuk memuliakan bahagian kanan. Baik, jadi juga hukumnya haram. Kemudian jangan beristinja dengan kurang daripada 3 batu. Jadi 2 tak boleh, 1 pun tak boleh. Dan sebelum ini ada hadis kan, bahawa apabila kita beristijmar, hendaklah kita berwitir. Jadi hendaklah kita gunakan bilangan ganjil. Kita katakan minimum ganjil satu batu. Tapi ini tak dimaksudkan. Sebab Nabi kata tak boleh kurang daripada tiga batu. Ataupun satu batu yang ada tiga, tiga surface pun boleh juga. Tapi bukan maknanya tiga cukup untuk semua orang, untuk semua keadaan. Tapi kalau dia punya najis tu banyak sangat, tiga pun tak cukup. Dia kena pakai apa? 30. 30 tak boleh, 31. Ha, kena ganjil. Kalau 31 tak cukup, lebihkan lagi sampai apa? Bersih, kemudian ganjil kan dia. Sebab ni masalah dia bukan apa? Bukan bilangan dia. Ganjil dia yang penting. Kemudian kedak-kedak dia bersih. Faham bersih? Tapi tentu kita tak boleh bersih betul-betul bersih macam kita cuci dengan air. Kalau ada lagi kira macam bekas dan sebagainya, itu dimaafkan, itu dimaafkan. Dan kalau selepas itu berpeluh dan sebagainya, dia berair, itu semua dimaafkan. Tak maaf kalau buka seluar dalam contohnya ada tanda tak mengapa, tak letak wuduk tersebut dan tak najis. Sebab apa? Sebab kita telah lakukan apa yang diperintahkan. Jadi ini keringanan daripada apa ni syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dilarang kita beristinja dengan menggunakan najis binatang yang dah keras macam batu juga. Jangan ambil tengah batu awak boleh gosok, mana boleh. Ada sebab dia, tak mau kita panjang lebar bahasa ni, kita terangkan dahulu. Dia adalah apa? Makanan kepada apa? Bukan. Najis binatang bukan makanan kepada jin. Dia adalah makanan kepada ternakan jin. Kambing jin, lembu jin, unta jin makan apa? Najis binatang kita. Tapi jin dia makan apa? Ni dia tulang. Tulang tu jin makan. Kalau kita baca bismillah, jin Islam dapat makan. Tapi dia tak makan tulang. Dia makan apa? Tulang tu seolah-olah dia ada apa? Daging macam biasa. Macam kita makan mula-mula. Tapi kalau kita tak baca bismillah, jin bukan Islam pun boleh makan. Jadi kenyang jin bukan Islam, jin jahat kenyang, jin jahat jadi kuat. Jin jahat bila kuat apa dia buat? Dia kacau orang Islam habis. Jadi jangan kasi makan jin. Riwayat berikutnya, qala dathana Muhammad bin Musanna, yang lain itu sama, sama dia punya itu. Riwayat yang dua selepas itu, qala dathana Zuhair bin Harb wa bin Numair, qala dathana Sufyan bin Uyainah, qala dathana Yahya bin Yahya wal lafzulah, qala qultu li Sufyan bin Uyainah, سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. Qala na. Jadi daripada Sufyan bin Uyainah, dia telah mendengar Zuhri menyebutkan daripada Atha' bin Yazid Al-Laythi daripada Abu Ayyub, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, Sufyan, aku telah berkata kepada Sufyan bin Uyainah. Ini Yahya bin Yahya berkata, aku telah bertanya Sufyan bin Uyainah, apakah kau telah mendengar Zuhri menyebutkan hadis daripada Atha' bin Yazid Al-Laythi daripada Abu Ayyub bahawa Nabi SAW telah bersabda, apabila kamu mendatangi tandas yang untuk buang air kecil atau buang air besar, maka jangan kamu menghadap kiblat, jangan kamu membelakanginya. Di sini ada tambahan, tadi menghadap aja, ini sekarang membelakangi kiblat pun tak boleh. Ketika buang air kecil dan juga buang air besar, tapi hendaklah kamu syarriqu aw ghribu, ke timur ataupun ke barat. Kata Abu Ayyub, fa qadimna syam, Kemudian Abu Ayyub berkata, disambung, dan kami datang Syam, kami dapati tempat bilik air di Dina menghadap kiblat, maka kami pun miring daripada kiblat dan kami beristighfar kepada Allah. Kamu dengar ni semua wahai Zuhri? Maka kata Zuhri apa? Ya, nah, belakang tu ya. Jadi hadis ni datang dalam bentuk apa? Soal jawab. Menunjukkan bahawa ulama zaman dahulu tak segan silu untuk tanya tentang hadis. Jadi Imam Zuhri tak baca hadis dia. Anak murid tu yang baca hadis dia. Lepas tu guru tu cuma cakap apa? Ya. Tu beza dia. Sebab kalau biasanya guru aku kata, dia kata guru dia kata, dia kata guru dia kata, guru dia kata kan. Pasal ni guru dia tak cakap. Dia yang baca hadis tu, guru dia cakap ya, dia bawa macam ini. Begitu teliti Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dalam sanad tu semua perawi-perawi hebat-hebat. Nah. Jadi menunjukkan bahawa kalau dalam tandas pun dilarang kita apa ni menghadap kiblat ataupun membelakangi. Ini mengikut mazhab apa? Abu Ayyub. Ikut mazhab Abu Ayyub. Ayyub. Adapun dalam hadis umum ketika dalam bangunan ataupun luar bangunan. Jadi ini pembahasan panjang tentang hukumnya. Kemudian riwayat berikutnya daripada Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbilil qiblata wala yastadbirha." Apabila kamu duduk, seorang daripada kamu duduk untuk qada hajatnya, maka janganlah dia menghadap kiblat dan jangan dia membelakanginya. Baik. Hadis ini dibawa sebab dia umum. Jadi asal larangan adalah haram. Baik, kemudian riwayat berikut. Qala hadatsana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab. Ini adalah Qa'nabi. Qala hadatsana Sulaiman yani Ibn Bilal an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Yahya an ammihi Wasi' bin Hibban ibn Habban. Qala kuntu usalli fil masjid wa Abdullah bin Umar musnidun dhahrahu ila al-qiblah. فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. Daripada Wasi' bin Habban, dia berkata, aku sedang solat di masjid dan Abdullah ketika itu, Abdullah bin Umar, sedang menyandarkan belakangnya ke arah kiblat. Sedang baring dalam masjid. Dia boleh baring dalam masjid. Kemudian setelah aku selesai solatku, aku pun pergi insaraftu ilaihi min syiqqi. Aku pun pergi kepadanya daripada tempat tu pergi kepadanya. Maka kata Abdullah, orang berkata, apabila kau duduk untuk qada hajat, maka jangan kau duduk menghadap kiblat ataupun menghadap Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Belakang kiblat, belakang Mekah. Ini untuk orang-orang Madinah. Kemudian kata Abdullah bin Umar, aku pernah naik, aku telah naik panjat atas sebah bumbung rumah dan aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk atas labinatain, atas dua batu menghadap Baitul Maqdis untuk qada hajatnya. Jadi hadis ini hadis sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang qada hajat menghadap Baitul Maqdis, yakni membelakangkan kiblat untuk qada hajat. Jadi ada pemuskilan di sini. Sebelum ini riwayat-riwayat semua melarang kita menghadap kiblat dan membelakanginya. Kemudian dalam hadis ini Nabi SAW sendiri apa? Membelakangi kiblat. Ini salah satu daripada larangannya, dia sendiri buat. Jadi nak ikut mana satu? Larangan dia yang dicakap ataupun perbuatan yang dibuat. Doa yang berikutnya sama juga daripada Ibn Umar. Qala raqitu ala baiti ukhti Hafsah fa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan li hajatihi mustaqbil asyam mustadbiras qiblah. Aku telah panjat atas rumah kakak aku Hafsah. Maka aku telah melihat Rasulullah SAW sedang duduk untuk qada hajatnya menghadap Syam, Baitul Maqdis, membelakangkan kiblat. Jadi sebab itu ada pendapat ulama di sini tentang hukum qada hajat menghadap kiblat atau membelakanginya. Ada disebutkan Imam Nawawi, aku telah baca dahulu. Ada 4-5 mazhab kat sini. Mazhab pertama, mazhab Malik dan Syafi'i, bahawa haram menghadap kiblat ketika di padang pasir, yakni di tanah lapang. Tapi tidak haram kalau di dalam bangunan. Apa dalil mereka? Dalil mereka Nabi SAW apa? Qada hajat, belakangi kiblat. Dan Nabi SAW ketika itu bukan di padang atau tanah lapang. Jadi ada bangunan, ada sutra di situ. Baik. Dan mazhab yang kedua mengata tak boleh, sama ada dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Ini adalah pendapat Abu Ayyub Al-Ansari, perawi hadis. Begitu juga Mujahid, Ibrahim An-Nakhai, Sufyan Al-Thawri, Abu Thawr dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Tak ada mazhab. Apa dalil mereka? Duduk tak boleh, umum larangan. Tapi Nabi buat, Nabi buat mungkin khusus untuk Nabi SAW, larangan dia umum. Baik, mazhab yang ketiga, boleh dalam bangunan dan juga di luar bangunan. Duduk boleh. Ini adalah mazhab Urwah bin Zubair, Rabi'ah, Syekh Imam Malik dan pendapat Zahiri. Duduk boleh, dalam boleh, luar boleh. Maknanya dia ambil apa yang perbuatan Nabi SAW, memansuhkan larangan-larangan tadi. Tapi ni agak-agak lemah sikit lah. Pendapat yang keempat, tidak boleh menghadap kiblat secara mutlak, dalam bangunan atau luar bangunan. Tapi membelakangi kiblat boleh. Afsal? Sebab riwayat Ibn Umar, Nabi SAW belakang kiblat. Jadi belakang kiblat dia boleh. Cantik juga. Tapi sebenarnya kalau belakang kiblat boleh, maknanya menghadap kiblat pun pun boleh. Jadi sebab tu dalam banyak-banyak pendapat, kalau nak khususkan, nak ambil dua-dua pendapat larangan ni, adalah pendapat pertama, pendapat mazhab Syafi'i dan pendapat Malik. Sebab apa? Dia gunakan dua-dua hadis. Larangan, okey, larangan bila ketika luar bangunan. Ketika dalam bangunan boleh menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Asalnya membelakanginya apa ni boleh, tapi dengan membelakangi sama maknanya dengan menghadapnya, jadi bodohnya boleh. Dan yang menguatkan pendapat ini, yang menguatkan pendapat ini adalah pendapat Ibn Umar radhiyallahu anhu. Ada satu hadis daripada Abu Dawud, hadis yang sahih. Beliau qada hajat, lepas dia menghadap apa ni, dia menghadap kiblat. Tak ingat dia menghadap ke belakang kiblat. Orang tanya, kan dilarang kita menghadap kiblat. Kata Ibn Umar, hanya sahaja kita dilarang menghadapnya ketika di tanah lapang. Tapi kalau dalam ada sutra makbul, boleh. Jadi kata-kata beliau ada dua kemungkinan. Satu ijtihad daripada dia, satu lagi hadis Nabi SAW yang mungkin kita tak dengar tapi dia dengar, bahawa yang dilarang adalah menghadap kiblat ketika apa ni, ketika tanah lapang. Jadi pendapat ini insyaAllah lebih kuat. Adapun pendapat Abu Ayyub, dia miring sikit. Bila dalam bangunan pun tak dia miring. Itu adalah ijtihad beliau juga. Jadi dua pendapat, ada Syekh Fahim kata dua-dua tak boleh, dalam bangunan, luar bangunan pun tak boleh. Tapi sebagian ulama lain mengatakan boleh dalam bangunan, tapi tidak boleh di luar bangunan. Adapun riwayat ataupun pendapat mazhab Syafi'i, jangan menghadap matahari ataupun bulan ketika menghadap kiblat, tidak ada dalil. Jadi satu faedah lain, Nabi SAW kata hendaklah dia ke timur ataupun ke barat. Asalnya kalau dah tak boleh menghadap kiblat, tak boleh belakang ni kiblat, maknanya apa lagi? Lain daripada itu lah. Itu pun Nabi cakap ke barat atau ke timur dan atau ke barat. Maknanya diberikan jalan keluar bila dilarang sesuatu tu akan mudah orang terima. Baik, kita berhenti di sini. Tak sempat juga lah. Banyak lagi ni. Kita teruskan lagi minggu depan? Atau tak sering? Kita teruskan lagi. Mesti istiqomah juga. Ada apa-apa soalan? Tapi kalau kita baru nak buat rumah, kita baru nak renovate rumah kan, kita dah tahu hukumnya. Janganlah sengaja menghadapkan toilet tu apa ni ke kiblat atau belakangkan kiblat. Miringkan sikit. Sebab kata Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala, kalau dah buat menghadap kiblat, mesti pecah kan. Mesti pecah. Pendapat seperti ini tidak lain tidak bukan menunjuk kuatnya ulama berpegang kepada apa? Kepada sunnah, kepada hadis. Mereka tak mau tinggalkan seboleh mana, semana boleh. Tapi beza dengan sebagian ulama, sebagian orang lah, bahawa mudah-mudah dia pun ditinggalkan hadis-hadis Nabi SAW, pergi kepada pendapat mazhab dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.